Saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Akbar. Setelah nanti saya ceramah, akan ada seorang saudara baru kita akan saya islamkan di atas pentas ini. Adik kita, anak kita, Wilson, yang sudah membulatkan hatinya. Berdiri, Wilson. Inilah kebangkitan Islam. Maju ke sini, Wilson. Saya akan mensyahadatkan. Jamaah, lihat. Jangan berdiri, duduk. Maju di hadapan kita. Berapa Muharram ini? Tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Kepada seluruh jamaah, saya harapkan tenang di hadapan Bapak Wali Kota Majelis dan Bapak Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai. Baik. Sebentar. Ada pengesahan saudara kita, saudara Wilson, yang akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Alhamdulillah. Besok juga di Belawan ada yang mau masuk Islam, sudah berjanji. Ustaz, saya sudah mau masuk Islam di Belawan. Dari panitia sudah memberitakan. Wilson, angkat kepalanya. Saya boleh dengar kira-kira? Apa alasan? Berdiri aja. Aja mau bisa lihat. Apa kira-kira alasan Wilson memeluk agama Islam? Bisa dikasih tahu kepada jamaah? Karena sekarang ini zaman fitnah, nanti dikira rekayasa atau apa? Karena dari hati, Ustaz. Ya? Karena dari hati. Masya Allah, masuk Islam karena dari hati. Memang Islam adalah hati. Masya Allah. Silakan yang mulia, kita muliakan orang yang masuk. Wilson duduk di sana, mejanya tolong angkat tadi ke bawah. Saya akan mensyahadatkan beliau di hadapan Pak Wali dan juga Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai. Orang yang masuk Islam itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Islam bukan sekedar agama, tapi Islam adalah jalan kehidupan, the way of life. Ketika nanti Wilson bersyahadat, maka Wilson telah diselamatkan, dicatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga sudah akan dicatat oleh Allah. Jaminannya adalah surga. Orang yang sudah mengucapkan dua kali bersyahadat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, anak saya, kata Nabi Muhammad Rasulullah, haramullahu naru alaihi, haram bagi mereka neraka. Sudah 8.074 orang malam ini saya islamkan. Wilson, ikuti kata-kata saya, ucapkan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Pada hari ini, catat, tanggal 30 Agustus, tanggal 30 Zulhijjah 1440 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 30 Agustus tahun 2019 miladiah, di hadapan kita seorang anak, seorang adik, seorang kakak kita, bahkan saudara baru kita, Wilson, yang sudah terpanggil hatinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti bertambah saudara kita di bumi ini menjadi orang mukmin, orang beriman. Kita salaman dan ikuti setiap kalimat. Rapatkan mic-nya di mulut Wilson, ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.